إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله حديث ketiga dalam bab ini dibawakan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi فهو رد قال ابن عيسى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد إخواني في الدين عزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله prinsip sunnah yang berikutnya bab fi luzumi sunnah, bab tentang berpegang dengan sunnah. Yang pertama itu sebagai dasar yang tidak bisa dipisahkan dari Quran. Yang kedua, barakallahu fikum, Rasulullah SAW menyatakan siapa yang mengada-adakan perkara muhdats, perkara baru, fi amrina hada, pada urusanku ini. Urusan Rasulullah SAW adalah urusan din, urusan agama, urusan syariat. Maka siapa yang menambah-nambahkannya dengan muhdatsatil umur fahuwa raddun, maka itu tertolak. Sangat jelas maknanya. Artinya barakallahu fikum, bukan membahas tentang urusan dunia, bukan membahas tentang urusan penemuan-penemuan baru atau perkara-perkara yang teknologi modern, bukan itu. Fi amrina hadha ay fi syari'ah fi din. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala setiap khutbah, setiap mengucapkan kullu bid'ah, selalu dikatakan fi din. Kullu muhdatsatin fid din bid'ah. Disyarah, dita'liq oleh beliau, kullu muhdatsah fid din bid'ah. Karena memang urusan dunia urusan kalian. Kata Nabi dalam riwayat lain, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Ketika bicara masalah para petani mengawinkan bunga kurma yang satu dengan yang lainnya, Nabi bertanya, untuk apa? Dikira dilarang. Akhirnya hasilnya tidak baik. Kenapa hasilnya tidak baik? Engkau kemarin mempertanyakan untuk apa? Aku cuma bertanya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Atau hadis-hadis yang semakna dengan itu. Artinya urusan dunia kalian, barakallahu fikum, tidak berkait dengan masalah hukum-hukum syariat. Kecuali barakallahu fikum, halal dan haram. Yang ini dihalalkan, yang ini diharamkan. Yang ini dibolehkan, yang ini dilarang, dan seterusnya. Kembali kepada kitab. Maka muhdatsat adalah tidak berpegang dengan sunnah alias menyelisihi sunnah. Hadis rabi', hadis yang keempat. An Abdurrahman ibn Amr As-Sulami wa Hujr ibn Hujr qala, keduanya berkata, ataina al-Irbad ibn Sariyah. Kami mendatangi Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Wa huwa mimman nazala fihi, dan beliau adalah termasuk orang yang termaksud di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahu qult la ajidu ma ahmilukum 'alayhi wallaw wa 'ayunuhum tafidu min ad-dam'. Salah satunya Irbad ibn Sariyah, yaitu ketika orang-orang datang ingin berangkat jihad tapi tidak punya kendaraan, tidak punya kuda, tidak punya unta, dan seterusnya, fuqara, maka ternyata semua mereka sudah memilikinya dan untuk orang-orang ini tidak ada. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ajidu ma ahmilukum alai, aku tidak mendapati kendaraan untuk kalian. Walau mereka berpaling, wa a'yunuhum tafidu minad dama', mereka pergi dalam keadaan sedih, berlinang air mata. Ancaman-ancaman bagi mereka yang tidak berjihad, ancaman-ancaman bagi mereka yang lari dari perang, tidak mengenai orang-orang ini. Tidak mengenai orang-orang ini. Karena orang ini ingin berangkat, tapi tidak ada yang bisa ditunggangi. Ikhwan ibn a'azakumullah, salah satunya beliau radhiyallahu ta'ala anhu yang dibela langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa orang-orang ini lain. Orang-orang ini adalah orang-orang yang semangat ingin berangkat tetapi tidak ada fasilitas yang bisa membantu mereka berangkat. Kami datang Irbad ibn Sariyah, kata mereka berdua. Fasallamna wa qulna, kami beri salam dan kami katakan, ataina kazairi wa aidina wa muktabisin, kami datang kepadamu sebagai ziarah, kami ingin menemuimu, kami ingin mengambil ilmu darimu. Faqala al-Irbad, maka Irbad ibn Sariyah berkata, salla bina Rasulullah SAW data yaumin, Rasulullah SAW pernah mengimami kami salat pada satu hari. Tsumma aqbala alaina wa wa'adana mau'izatan badirah. Kemudian setelah salat beliau berpaling menghadap kami dan memberikan mau'izah kepada kami dengan mau'izatan badirah, dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, yang menyebabkan air mata kami bercucuran dan hati kami bergetar saking mengenainya wasiat Rasulullah SAW. Faqala qailun, maka berkatalah seseorang, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idhatu muwaddi', ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Famadha ta'had ilaina, maka apa yang kau pesankan pada kami? Maka Rasulullah SAW mengatakan pada mereka, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa pada Allah, wassan'i wa ta'ah, untuk dengar dan taat kepada penguasa kalian, wa in abdan habasyian, walaupun pemimpin kamu seorang bekas budak atau turunan budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti sepeninggalku, fa sayara ikhtilafan katsira, akan menyaksikan perselisihan, pertikaian yang banyak. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah al-mahdiyyin ar-rasyidin, yang terbimbing dengan hidayah dan lurus. Tamassaku biha, peganglah dia. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara muhdats, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, karena sesungguhnya setiap perkara muhdats yang baru ditambah-tambahkan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ikhwani fid din a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini pun mirip dengan hadis sebelumnya, wasiat Nabi untuk berpegang dengan sunnah dan hati-hati dari bid'ah. Berpegang dengan sunnah khususnya di masa-masa ikhtilaf, di masa-masa perselisihan, dan semakin jauh dari sumber kenabian, semakin jauh zaman dari zaman sahabah, semakin banyak ikhtilafan kathira, semakin rumit, semakin runyam, tetapi jalan keluarnya tetap sama, solusinya tetap sama. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dulu mereka sangat mudah untuk duduk bersimpuh di seorang alim sunni, ahli sunnah, bermanhaj dengan manhaj yang lurus. Ikhwan fillah na'azakumullah, semakin kemari semakin berkurang para ulama, semakin berkurang para alim yang safiyun naqi. Ini fitnah, bencana. Dan itu barakallahu fikum sudah diprediksi, sudah dikabarkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam. La ya'tiamun wa huwa syarrun minhu. Tidak datang satu tahun, tidak datang satu zaman kecuali selalu lebih jelek daripadanya. Tetapi barakallahu fikum, bukan kita berbicara hujannya lebih banyak atau lebih sedikit, tidak berbicara penguasanya si fulan dan si alan, walakin ulama ukum yadhabun, tetapi ulama kalian pergi, hilang, berkurang. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, seperti dalam hadis dicabutnya ilmu, la yaqbudul ilma intiza'an minan nas walakin bimautil ulama, ilmu tidak dicabut begitu saja, tetapi dengan wafatnya para ulama. Artinya apa? Kalau pembimbingnya berkurang. Ikhwan fillah na'azakumullah, semakin banyak pertikaian, semakin banyak perselisihan. Tetapi barakallahu fikum, pesan Nabi, wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sama solusinya, jangan taklid, jangan membebek pada siapapun. Ikhwani fillah na'azakumullah. Ikuti sunnah, ikuti dalil, ikuti hujjah, ikuti riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terbukti sahih sanadan wa matanan, yang dilihat, diperiksa oleh para a'imma ahlul hadis bahwa itu sahih. Pegang kuat-kuat. Manusia setinggi apapun ilmunya bisa saja tergelincir. Bisa saja salah dalam berijtihad, keliru dan seterusnya. Sehingga barakallahu fikum, prinsip ini kita pegang, niscaya biidznillahi ta'ala kita selamat. Kembali kepada kita, hadis yang terakhir disebutkan terakhir dalam bab ini, dibawakan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala halakal mutanatti'un thalatha marrat ala halakal mutanatti'un ala halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un. Ketahuilah akan binasa para mutanatti', akan binasa para mutanatti', akan binasa para mutanatti'. Tiga kali. Apa kaitannya dengan pembahasan kita barakallahu fikum? Ingat, Al-Quran Allah turunkan dengan penjelasannya dari Nabi. Itu yang pertama. Sehingga peganglah Quran was-sunnah, karena itu adalah penjelasan dari Nabi terhadap Al-Quran. Kata Allah kepada nabinya, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau wahai Rasul menjelaskan pada mereka. Yang kedua, jangan keluar dari sunnah alias masuk ke dalam muhdatsatil umur. Masuk ke dalam perkara-perkara yang baru ditambah-tambahkan dalam agama. Jangan. La qaulan wala fi'lan. Jangan kalian mengada-adakan perkara muhdas di atas namakan agama, apakah ucapan baru atau perbuatan yang baru, ibadah yang baru. Karena itu muhdatsat, iyyakum muhdatsatil umur. Sedangkan hadis yang terakhir ancaman bagi mereka-mereka yang melampaui batas, karena makna tanattu' artinya melampaui batas. Tanattu' fil kalam maknanya tasyadduq. Tanattu' fil bahthi maknanya ta'ammuq. Sedangkan tanattu' fil ibadah diistilahkan al-ghulu, ekstrim, melampaui batas dalam beribadah, menambah-nambahkan dengan apa yang tidak diperintahkan. Allah turunkan agama sempurna. Allah turunkan agama ini lengkap, sempurna, porsinya pas. Kalau ditambah-tambah akhirnya berlebihan. Ikhwan bin na'azakumullah. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud juga, beliau menyatakan dengan lafaz iyyakum wattanattu', iyyakum wattabaddu', iyyakum watta'ammuq. Tiga ini mirip-mirip bersaudara. Yang pertama tanattu', melampaui batas. Yang kedua tabaddu', mengada-adakan kebid'ahan. Yang ketiga ta'ammuq, membahas apa yang tidak perlu dibahas. Seperti membahas tentang kaifiyah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ini barakallahu fikum sumber kebid'ahan. Sumber muhdatsatil umur. Mengapa muncul kebid'ahan-kebid'ahan? Mengapa muncul muhdatsatil umur? Karena mereka terlampau semangat ingin lebih dari yang diajarkan oleh Nabi. Karena terlampau semangat mereka ingin lebih dari yang diajarkan oleh salaf, oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, menambah-nambahinya. Bahkan memaksa-maksakan diri apa yang dia tidak mampu. Memberat-beratkan dirinya. Takalluf. Inna hadad din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushadda din illa ghalaba. Agama ini mudah dan tidaklah ada orang yang memberat-beratkan agama kecuali pasti akan kalah, alias tidak akan bisa konsekuen. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk tanattu adalah tanattu dalam bertanya. Makanya jangan banyak-banyak tanya. Khawatir terjatuh ke dalam apa yang Nabi katakan untuk jangan banyak-banyak bertanya. Innama halakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang diantara yang membinasakan umat-umat terdahulu, katsratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Tentunya pertanyaan yang tercela adalah pertanyaan perkara-perkara yang tidak perlu ditanyakan, itu satu, yaitu pertanyaan tentang kaifiyah. Bagaimana istiwanya Allah di atas arusnya? Imam Malik saja marah. Padahal beliau seorang alim yang sabar. Ketika dia ditanya, kayak apa istiwanya Allah? Tertunduk beliau. Wa'alahu rahba. Keluar keringatnya. Menahan marahnya. Wasurriya, beliau mengangkat kepalanya. Kemudian berkata, sesungguhnya istiwa sudah jelas. Dan iman kepadanya adalah wajib. Dan kaifiahnya tidak diketahui. Dan pertanyaan tentangnya adalah bid'ah. Keluarkan orang itu dari majelis ini. Dalam riwayat diusir dari majelisnya. Karena itu bukan pertanyaan tetapi mempertanyakan. Mempertanyakan artinya protes. Masa istiwa? Bagaimana itu istiwanya? Kayak apa? Seperti apa? Dan seterusnya. Ini satu. Yang kedua, malam yaqa', apa yang belum terjadi. Ustaz kalau. Pada panitia, kalau ada pertanyaan kalau, pisahkan. Imam Ahmad ketika ditanya, rahimahullah, bagaimana kalau begini-begini? Beliau terdiam, kemudian bertanya, awaka, apakah terjadi? Tidak, hatta waka. Tidak dijawab, kecuali kalau terjadi. Saya akan jawab. Ustaz, nanti di bulan sholatnya menghadap kemana? Apakah tiduran di bawah menghadap ke dunia sana? Apakah terjadi? Belum. Nanti. Nggak dijawab. Hatta waqa. Sampai nanti kalau terjadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dulu pertanyaan sholat di atas Ka'bah tidak dijawab sebagian ulama. Tapi sekarang dijawab. Mengapa? Karena sengaja sekarang terjadi. Mereka di atas pesawat, Ka'bahnya di bawah. Sholatnya ngadep kemana? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata para ulama tidak menjawab, kamu suruh tiduran begini. Berdirinya. Dan ini barakallahu fikum, katratus su'al. Banyak pertanyaan juga termasuk tanattu', yaitu pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya hanya menghibur diri karena bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi, kalau ini, kalau ini, kalau itu. Apalagi pertanyaan tentang kaifiyah, kayak apa, seperti apa dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tanattu' a'am, bisa dalam bentuk ucapan. Banyak mulut, cerewet, itu termasuk tanattu', disebut dengan tasyadduq. Tasyadduq itu dia banyak ngomong, apa yang tidak perlu diomongkan, ngomong. Yang diajarkan, yang disunahkan adalah berbicara seperlunya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicaralah baik atau diam. Demikian pula barakallahu fikum yang sering dan selalu dibahas oleh para ulama dalam bab ini adalah ibadah. Semangatnya orang ketika beribadah kadang-kadang ingin menambah, akhirnya melampaui batas. Ima takalluf, memberat-beratkan diri, atau mengadakan ajaran baru. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah tiga sahabat tidak jauh dari kalian. Ketika yang satu berkata, aku akan puasa terus-menerus setiap siang seumur hidupku. Ada yang satu lagi berkata, aku akan sholat malam terus semalam suntuk, gak akan tidur. Ada lagi yang berkata, aku tidak akan menikah, mengawini para wanita, menyibukkan dari ibadah. Aku ingin khusyuk dalam ibadah, tidak terganggu oleh istri dan anak. Ternyata ketiga-tiganya dipanggil oleh Nabi. Antumul ladzi qala kada wa kada. Kamukah yang berkata begini dan begitu? Ketika dijawab iya, ana atqakum. Aku ini yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tetapi aku puasa kadang-kadang tidak, kadang-kadang berbuka. Aku salat malam dan aku tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini bukan golonganku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak diukur kalau lebih banyak lebih baik. Enggak mesti. Yang lebih mencocoki Quran dan sunnah, yang lebih mencocoki ajaran Nabi, itu yang paling baik. Disebutkan barakallahu fikum dalam syarahnya oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala, fiqih hadis yang didapatkan dalam bab ini. Yang pertama, kata beliau, qultu fi hadhihi al-ahadith al-khamsah mujtami'ah sab'u fawaid. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, pada lima hadis yang sudah kita baca tadi, seluruhnya ada tujuh faedah. Yang pertama, wujubul amal bis sunnah kama yajibul amal bil Quran. Wajib mengamalkan sunnah sebagaimana wajib mengamalkan Al-Quran. Pernah dibahas, seingat saya di tempat ini juga. Apa makna wajib mengamalkan sunnah? Beberapa orang berkata, bukankah sunnah itu artinya tidak wajib? Kok wajib mengamalkan sunnah? Padahal sunnah sendiri tidak wajib. Ini kesalahpahaman. Kesalahpahaman dalam mengartikan makna sunnah. Bahwa yang dimaksud mengamalkan sunnah adalah berpegang dengan ajaran Nabi seluruhnya. Yang wajib dikerjakan, yang sunnah mustahabbah diupayakan, yang haram ditinggalkan, yang makruh berupaya untuk dijauhi, yang mubah biarkan mubah. Itu makna mengamalkan sunnah, mengamalkan ajaran Nabi. Apa yang diriwayatkan dalam hadis-hadis adalah hujjah. Sehingga istilah para masyayikh wal ulama, faedah ini hujjiyatus sunnah. Apa maknanya hujjiyatus sunnah? Artinya sunnah pun menjadi dalil hujjah, seperti hadis, seperti Quran sebagai hujjah. Karena sebagian orang yang terpengaruh dengan ingkar sunnah, mereka berkata, berikan kami dalil dari Quran. Dibawakan hadis, tidak mau. Itu kan hadis. Saya minta dari Quran. Berarti orang ini tidak paham bahwa sunnah pun hujjah, qat'iyah. As-sunnah hujjatun, sebagaimana Quran juga hujjah. Karena ucapan Nabi wahyu, sebagaimana Quran juga wahyu. Id kullun minhuma wahyun, kata Syekh Ubaid, karena kedua-duanya adalah wahyu. Minallah, dari Allah SWT kepada Rasulnya. Wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Nabi kepada kalian, ambillah. Dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Ini kata Allah dalam Quran. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan beliau Rasulullah tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini faedah pertama, hujjiyatus sunnah seperti hujjiyatul Quran. Atsaniyah, yang kedua, ar-rad 'ala man yara al-iktifa bil Qur'ani duna sunnah. Ada bantahan terhadap orang yang beranggapan cukup dengan Quran, enggak perlu sunnah. Terbantah di sini. Nabi menjulukinya rajulun syab'an muttaki'an ala arikati, seorang yang kenyang duduk di dipan-dipannya, di sofa-sofanya bersandar. Ketika datang hadis berkata bainana wa bainakum kitabullah ma wajadna fihi min halalin istahlalna wa ma wajadna fihi min haramin haramna, cukup bagi kita Quran, yang halal kita halalkan, yang haram kita haramkan katanya. Ketahuilah dalam lafaz hadis yang lain, innama harrama Rasulullah mithla ma harrama Allah, ketahuilah apa yang diharamkan oleh Rasulullah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kalimat seperti apa yang diharamkan oleh Allah menyamakan hukumnya, sama-sama haram. Nabi mengharamkan, ya haram. Sebagaimana Allah mengharamkan, haram. Kadang-kadang syubhat mereka, hati-hati. Syubhat mereka berkata, bukankah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah saja satu-satunya. Makhluk tidak boleh menghalalkan dan mengharamkan. Kemudian digeneralisir seluruhnya sampai termasuk Nabi. Nabi pun manusia, gak bisa menghalalkan mengharamkan katanya. Muncullah aliran lain, semi ingkar sunnah. Saya katakan semi karena setengah-setengah. Kalau yang tadi menolak hadis sama sekali, itu munkir sunnah. Akhirnya mereka na'udzubillah katanya menghalalkan anjing, menghalalkan kucing dan seterusnya. Tetapi barakallahu fikum, golongan kedua ini berkata, kalau Allah yang mengharamkan, haram. Kalau Nabi yang mengharamkan, cuma makruh saja katanya. Ikhwan fillah na'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini setengah-setengah, bain-bain. Kok bisa Nabi mengatakan haram, kemudian dia berkata itu cuma makruh saja? Dua perkara ini, haramun ala dhukuri ummati, haram atas laki-laki umatku. Dijawab oleh orang tadi, tapi di Quran kan enggak ada. Ini seperti pertanyaan wanita tadi yang datang pada Ibnu Mas'ud. Ada. Allah menyatakan ma atakumur rasul fakhuduhu wa mana'akum anhu fantahu. Dia berkata lagi, tapi kan yang berhak mengharamkan adalah Allah. Kalau Nabi mengharamkan, ya cuma makruh saja. Tapi lafadznya haram. Enggak, lafadznya saya lihat bukan haram. Silahkan. Kamu bahas, kamu cari. Adakah lafadz itu? Dia pergi ke maktabah. Waktu itu yang paling lengkap di Libya, Jakarta. Datang ke sana. Pulang. Berkata, iya, ternyata banyak lafadz yang menyebutkan haram. Jadi makruh atau haram? Ya Nabi menyatakan haram. Bagaimana? Nabi mengharamkan. Padahal Nabi manusia. Khamilina azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kalimat tadi memang dari satu sisi benar, Allah satu-satunya yang menghalalkan dan mengharamkan. Syariat ini syariat Allah. Ilmunya di tangan Allah. Allah yang mengatur agama. Allah yang mengatur syariat. Tetapi Allah mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan Allah menurunkan wahyunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik kepada nabinya agar lisannya menyatakan demikian dan demikian sebagai wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Maka ketika Nabi menyatakan haramun ala dhukuri ummati, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada hakikatnya yang diharamkan oleh Rasulullah adalah apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saja Nabi mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, pasti Allah akan tegur. Pasti Allah akan turunkan wahyunya. Jangan dan seterusnya. Karena barakallahu fikum, belum Nabi mengharamkan, tidak, Nabi tidak akan berani mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah. Hanya saja dia berkata untuk dirinya, kalau gitu mulai hari ini saya enggak akan minum madu lagi. Karena istrinya berselisih bertikai, oh kamu minum madunya si fulan ya, madunya enggak enak, dimakin demikian. Baru menyatakan saya tidak akan minum madu, sudah turun ayat. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtagi mardata azwajik. Ini keras sekali. Wahai nabi, apakah engkau berani mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu? Setelah itu minum madu. Apalagi kepada umat manusia secara umum, bahwa ini haram untuk laki-laki, kemudian Allah tidak tegur, Allah tidak turunkan wahyunya. Tidak mungkin. Bahkan Allah mengancam di dalam ayat lainnya, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin. Kalau dia berani berdusta atas namaku, kata Allah, aku akan ambil urat lehernya dengan tangan kananku dan aku akan putus urat lehernya. Allah akan bunuh. Kalau berani berdusta atas nama Allah, ini halal, ini haram, pada Allah tidak menghalalkan, tidak mengharamkan. Ini barakallahu fikum aqidah yang menunjukkan bahwa yang diucapkan oleh Nabi, kalau betul-betul riwayatnya sahih dari Nabi, maka itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliau la yantiqu anil hawa. Ini bantahan bagi mereka para munkiru sunnah dan juga bagi mereka-mereka yang semi ingkaru sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang kedua tadi disebutkan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri bahwa yang mencukupkan dengan Quran tanpa hadis diantaranya adalah perbuatan khawarij. Jadi khawarij tidak hanya ekstrim mengkafir-kafirkan manusia, ternyata mereka juga mementingkan atau berkata bahwa cukup bagi kami hadis. Sehingga ketika di dalam Cukup bagi kami Quran. Sehingga ketika dikatakan potong tangan, kata mereka, ya potong tangan. Walaupun dalam hadis-hadis sampai pergelangan tangan, mereka memotongnya sampai pundak sini. Karena yang dinamakan tangan adalah seluruhnya. Itu ekstrimnya khawarij. Yang ketiga, tanbih ila annal amal la yakunu salihan hatta yajtami'a fihi amran. Faedah ketiga, bahwasanya amal tidak dianggap saleh kecuali kalau berkumpul padanya dua perkara. Yang pertama, tajridul ikhlas lillahi wahdah, murninya keikhlasan, amalannya diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu satu. Wa tsanihima, dan yang keduanya, tajridul mutaba'ah, memurnikan ikutannya hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencocoki sunnah. Baru dikatakan amal itu saleh kalau mencocoki ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Quran dan sunnah, dan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Faedah keempat, raddu ma khalafa an-nass wa in kana al-qa'il imaman min al-a'immah. Yang keempat, kita dapatkan faedah juga dari Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullah, bahwa didapatkan dari hadis-hadis tadi bantahan, penolakan, tidak menerima semua yang menyelisihi dalil dari siapapun itu munculnya. Ini penting. Agar jangan ngaku-ngaku ahli sunnah tapi muqallid a'ma. Mengaku salafi tetapi muqallid buta. Pokoknya apa kata fulan? Pokoknya apa kata fulan? Barakallahu fikum. Kalau Nabi menyatakan alaikum bisunnati, dan itu khususnya ketika yaral ikhtilafan kathira, ketika kalian melihat penyelisihan yang banyak, pertikaian yang banyak, perbedaan pendapat yang banyak, fa'alaikum bisunnati, maknanya pegang sunnah kuat-kuat dan tolaklah semua pendapat siapapun yang menyelisihi sunnah, tolaklah semua ucapan siapapun yang menyelisihi sunnah. Imam Malik rahimahullah menyatakan kullu qawlin yukhad wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua ucapan manusia, siapapun dia, Bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali orang yang dikubur ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti faedah yang keempat, menolak semua yang menyelisihi nas, menyelisihi Quran, menyelisihi sunnah. Wa in kana al-qa'il imaman min al-a'immah, walaupun yang mengucapkannya imam dari para imam-imam ahlu sunnah. Memang imam ahlu sunnah maksum, enggak mungkin salah. Ya tidak, kadang tergelincir. Barakallahu fikum. Maka kalau ada mungkin tergelincir, mungkin salah penilaian dikira sahih ternyata dhaif, mungkin masih ada pembelaan-pembelaan terhadap mereka, mengapa mereka bisa tergelincir, rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Tetapi tetap kita tidak terima, karena menyelisih dalil, menyelisih Quran wa sunnah. Jangan takut dianggap tidak bersama ulama, sehingga taklid pokoknya. Pokoknya. Loh, ini menyelisih dalil. Enggak, pokoknya. Nanti saya dibilang begini, saya dibilang begitu. Ikhwan fillah na'azakumullah, li'annahu la qawla li'ahadin ba'da Rasulullah SAW. Karena tidak ada ucapan siapapun setelah ada ucapan Rasulullah SAW. Tidak ada ucapan siapapun setelah ada ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak bisa dikalahkan oleh ucapan manusia manapun setinggi apapun. Qala wa min usulis salaf, masih ucapan Syekhul Bait. Di antara prinsip-prinsip salaf, annahum yazinuna ma warada alaihim min aqwalin nas wa a'malihim bimizanain. Di antara prinsip ahlu sunnah, prinsip salaf adalah menimbang setiap yang sampai kepadanya dari ucapan manusia, menimbangnya dengan mizanain, dengan dua timbangan, an-nass wal ijma'. An-nass Quran was sunnah, apakah mencocoki Quran was sunnah atau menyelisihi Quran was sunnah. Yang kedua, ijma', apakah sesuai dengan ijma' atau menyelisihi ijma'. Faman wafaqa nassan, kalau mencocoki nas Quran atau sunnah, au ijma'an, atau mencocoki ijma', kesepakatan para salaf, qubila minhu, diterima. Waman khalafa nassan, dan apa yang menyelisihi nas, menyelisihi dalil Quran wa sunnah, au menyelisihi ijma'an, menyelisihi sesuatu yang sudah mujma' alaih, rudda alaih, ditolak. Kalau menyelisih Quran dan sunnah, menyelisih ijma, ditolak. Tapi dari fulan, tapi dari alam, tapi dari seorang yang tinggi ilmunya, kainan man kan, dari siapapun itu. Kalau menyelisih Quran dan sunnah, ditolak. Ini barakallahu fikum faedah. Yang ketiga, yang keempat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa mimma yajib أن يعلم أن الذي يريد أن ينكر على الناس ليس له أن ينكر إلا بحجة وبيان. Dan termasuk, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang wajib untuk diketahui bahwa siapa yang ingin mengingkari sesuatu, saya bacakan kalimat per kalimat dan kalian bisa lihat di fotokopiannya, di kitabnya. Saya khawatir dikira saya menyelamengkan ucapan beliau, karena begitu miripnya dengan apa yang sedang kita alami. Saya ulangi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang wajib diketahui bagi orang yang ingin mengingkari manusia, laisa lahu an yunkir, tidak boleh dia mengingkari kecuali bihujjatin wa bayan, kecuali dengan dalil dan penjelasan. Id laisa li ahadin al-yalzama ahadan bisyai. Karena tidak boleh seseorang memaksakan kehendak pada orang lain dengan sesuatu apapun. Silakan periksa barangkali terjemahan saya salah. Saya ulangi lafadznya. Id laisa li ahadin an yulzima ahadan bisyai. Karena tidak boleh seseorang memaksakan kepada orang lain sesuatu. Wala yuhadhir ala ahadin syai'an. Tidak boleh pula melarang orang lain dengan sesuatu. Illa bihujjatin khassah. Kecuali dengan dalil yang khusus mengenai itu. Jangan dalil-dalil umum sifatnya. Yang khusus mengenai apa yang kamu paksakan tadi atau apa yang kamu larang tadi. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau memerintahkan, menyuruh, melarang semuanya dari Allah. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Adapun manusia, barakallahu fikum, sangat-sangat mungkin terpengaruh oleh hawanya. Sangat-sangat mungkin terpengaruh oleh seleranya. Sangat-sangat mungkin terpengaruh oleh hawa nafsunya. Hati-hati. Jangan memerintah kecuali dengan hujjah. Jangan melarang kecuali dengan hujjah. Adapun Rasul al-muballigh anillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun Rasulullah sallam adalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi awjaba 'alal khalqi ta'atahu. Yang Allah wajibkan makhluk-makhluknya semua untuk mentaatinya. Fima adrakathu uquluhum wa ma lam tudrikhu. Wajib mengikuti Nabi. Apakah akal-akalnya bisa memahami ataupun akal-akalnya tidak memahami. Harus taat pada Nabi alaihi salatu wassalam. Tudrik uquluhum aw lam tudrik. Apakah bisa dipaham oleh akal kalian atau tidak. Kalau disuruh menjamu tamu, akal kita paham. Jangan ganggu tetangga, akal kita juga paham. Kok tiba-tiba disuruh berdiri? Suruh ruku, suruh sujud. Apa hikmahnya? Ta'abbudiyan. Ibadah. Jangan dipaksakan sebentar. Saya mau berpikir dulu. Apa ya? Supaya apa sih berdiri? Supaya apa sih ruku? Dan seterusnya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Tudrik uquluhum ataupun lam tudrik harus ditaati. Karena ini perintah Nabi SAW. Tetapi kalau ucapan manusia selain Nabi, kamu harus begini. Sebentar. Ini apa dalilnya? Apa buktinya? Apa ayatnya? Apa hadisnya? Enggak masuk akal. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Perlu dipertanyakan sekian pertanyaan agar kita yakin bahwa tidak kita taati kecuali Allah dan Rasulnya. Tidak kita menyelisihi Quran dan Sunnah. Kembali pada ucapan Syekh. Wa khabaruhu musaddaq. Adapun berita dari Nabi terpercaya. Fima alimnahu wa ma lam na'lamhu. Apakah yang kita sudah bisa ketahui ataupun yang kita belum ketahui, berita Nabi pasti benar. Nanti di akhir zaman ada batu dan pohon-pohon berbicara. Kita masih belum paham bagaimana itu berbicaranya. Tetapi percaya dulu. Mengapa? Karena Nabi yang menyatakan. Akan berkata, ya Muslim, di belakangku ada Yahudi. Uqtulhu. Bagaimana? Kayak apa? Seperti apa? Kalau itu terbukti hadis sahih, benar-benar ucapan Nabi, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami percaya dengannya karena semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ghairuhu, adapun berita dari selain Nabi. Misalnya berita dari tokoh-tokoh sufi. Enggak masuk akal. Percaya? Saya sedang sholat tiba-tiba terbang naik ke atas, berjalan ke sana kemari. Apa iya? Khamilin na'azakumullah. Kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Idh qala hadha sawab aw khata. Adapun selain Nabi, ketika berkata hadha sawab, hadha khata, ini benar, ini salah, harus dijelaskan. Fa in lam yubayyin dhalika, kalau dia tidak jelaskan Bima yajib bihi ittiba'u, dengan sesuatu yang wajib kita ikuti. Maka barakallahu fikum, ini tidak bisa kita ikuti. Adapun ucapan manusia lain menyatakan ini benar, ini salah, ini harus, ini jangan, harus dengan dalil, harus dengan hujjah, harus dengan bukti-bukti. Fa in lam yubayyin, kalau tidak dijelaskan, bagaimana mungkin bisa kita ikuti? Harus dijelaskan dengan sesuatu yang wajib kita ikuti. Apa sesuatu yang wajib kita ikuti? Qala Allah, qala Rasul. Saya suruh demikian karena ada ayat, karena ada hadis dan seterusnya. Khusus berkait dengan apa yang dilarangnya, khusus berkait dengan apa yang diperintahkannya. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau pakai hadis umum, bahwasanya kalian harus menundukkan pandangan mata, maka kalian tidak boleh keluar rumah. Kan aneh. Maksudnya Ustaz, haram keluar rumah. Kalau keluar rumah kita pasti akan melihat fitnah-fitnah, akan ini, akan itu dan seterusnya. Pakai ayat umum, pakai hadis umum tentang larangan untuk memandang yang begini dan begitu. Maka jangan keluar rumah. Dan jangan keluar rumah dari mana? Kesimpulannya, ini ekstrim namanya, melampaui batas. Padahal disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi SAW yamshuna fil aswaq, Nabi berjalan di pasar-pasar. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kembali kepada kitab, Syekh Ubayn menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, awwalu darajatil inkar, derajat pengingkaran atau prinsip pengingkaran yang pertama. Yang pertama, an yakunal munkir aliman, hendaklah orang yang mengingkari punya ilmu terhadap apa yang diingkarinya. Kaidah pertama bagi orang yang ingin mengingkari orang lain, harus aliman bima yunkiruhu, harus dia tahu apa yang dia ingkari. Wa ma yaqdirun nas alaihi. Khana bidin a'azzakumullah qom muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemunkaran. Saya mendapatkan faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa ra'a di dalam hadis ini, ra'a bi'ainihi wa ra'a bi'ilmihi. Dua, melihat dengan matanya dan melihat dengan ilmunya. Tahu kalau itu benar-benar munkar dengan dalil, dengan hujjah, dengan ayat atau dengan hadis atau dengan ijma'. Tahu itu munkar, maka dia ingkari dengan dalil. Ikhwan ibn a'azzakumullah qom muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, fa laisa li ahadin min khalqillah kainan man kan, maka tidak seorang pun dari makhluk-makhluk Allah, siapapun dia, man kan an yubtila qawlan, tidak boleh membatalkan satu ucapan, au yuharrim fi'lan, atau melarang satu perbuatan, illa sultan, kecuali penguasa, kecuali penguasa, bisultan al-hujjah, yaitu di antara kekuatan itu adalah hujjah, dalil-dalil. Barakallahu fiikum, enggak bisa melarang sesuatu, membatalkan sesuatu kecuali dengan hujjah. Illa bisultanil hujjah, kecuali dengan dalil dan hujjah. Wa illa kana mimman qala Allah, kalau tidak dia akan termasuk di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi. Sesungguhnya orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah tanpa sultanin, tanpa hujjah yang datang pada mereka, tidak lain di dada-dada mereka ada kesombongan. Ma hum bibalighi, yang tidak mungkin mereka bisa sampai padanya. Wa qala fihi, dan Allah juga berfirman, Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallah. Orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah tanpa petunjuk, tanpa bimbingan hujjah, maka Allah murka dan besar kemurkaan Allah. Wa indal ladina amanu, dan di sisi orang-orang yang beriman, kadzalika yatba'u Allah ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah telah kunci mati hati-hati orang yang sombong. Ikhwan fillah na'azakumullah. Faedah yang keempat dari beliau sangat jelas, bahwa kita tidak menerima ucapan manusia kecuali dengan dalil-dalil. Yang kelima, al-hadd ala luzumi hajjil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Kata beliau, kata Syekh Ubad, khulafa al-arba'ah. Artinya beliau menafsirkan makna khulafa ar-rasyidin yang dimaksud adalah khalifah yang empat, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Tentunya dalilnya, hujahnya, karena beberapa riwayat menyebutkan khulafa ar-rasyidin 30 tahun. Dihitung 30 tahun berakhir pada khilafah Ali bin Abi Thalib. Walaupun ada juga yang menyatakan sampai Al-Hasan beberapa bulan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi masyhur khulafa ar-rasyidin adalah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum. Dan ini diambil dari hadis tadi Irbat bin Sariyah, bahwa Rasulullah menyatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin." Adapun maksud berpegang dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin adalah pegang sunnah mereka dalam berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini barakallahu fikum ucapan sekian banyak para ulama, karena tidak mungkin akan diterima ucapan siapapun kalau pertentangan dengan sunnah. Sehingga sunnah Nabi itu pokoknya, sunnah khulafa ar-rasyidin, kita berpegang dengan sunnah Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga sering jadi dalil hadis ini tentang pemahaman salaf, memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman sahabat, memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Yang ketujuh, yang keenam, nahyu anit takalluf, larangan untuk memberat-beratkan diri. Ini sudah disinggung tadi beberapa dalil-dalilnya. Inna hadha din yusrun walan yushadad din illa ghalaba. Diambil dari hadis yang mana dari hadis ini? Yang terakhir. Halaka al-mutanatti'un, akan binasa orang yang melampaui batas, yang memberat-beratkan diri. Yang ketujuh, wujub iqra'id dhaif, wajibnya menghormati tamu, wajibnya menjamu tamu. Dan itu banyak dalil-dalilnya barakallahu fikum. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, "Man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Hadis yang secara lengkap disebutkan di sini, "Man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dalam hadis fi sahihain, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, jangan mengganggu tetangganya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau diam. Yang kedua, dibawakan pula hadis oleh Syekh Ubaid tentang menghormati tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya sesuai jaizahnya. Ditanyakan ya Rasulullah, wa ma jaizatuhu? Apa jaizahnya? Yang dimaksud jaizahnya yaumun wa lailatun, sehari semalam. Wa dhiyafatu thalathatu ayyam. Hak tamu, ini hak orang bertamu, itu 3 hari. Famakana wara'a dhalik, adapun yang selain itu, fahuwa sadaqah, maka itu sadaqah. Berarti yang wajib 3 hari. Sehingga para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika kedatangan seorang tamu, ahlan wa sahlan, tidak ditanya mau apa, kenapa dan sebagainya di hari pertama. Ahlan wa sahlan disambut, diberi jamuan. Hari kedua juga demikian, ketiga demikian. Setelah ketiga baru tanya, barangkali saya bisa bantu. Kamu gerangan ada hajat apa? Bukan baru ketok pintu dibuka, mau apa? Itu namanya mengusir. Itu tidak menghormati tamu. Masih baru buka pintu, mau apa kesini? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Ahlani dulu, duduk dulu, dijamu dulu, berikan minum. Semampunya, apa yang kita punya, tidak memaksakan diri. Barakallahu fikum. Sampai kemudian wajibannya selesai, baru ditanya, barangkali ada hajat yang bisa saya bantu dan seterusnya. Selesai pembahasan bab ke-6. Barakallahu fikum, nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah kepada kita dan kalian semuanya. Barakallahu fikum. Sudah disarif. Pertanyaan-pertanyaan fuduli tidak perlu. Ya. Sebagian syabab ada yang mengatakan da'i-da'i roja yang dulu dan yang sekarang berbeda, sehingga tidak mengapa mengambil ilmu faedah dari mereka. Dan sebagian syabab juga masih bingung dan masa belum menemukan kesesatan dari da'i-da'i tersebut. Ini disebut syabab. Para pemuda-pemuda ini punya guru enggak sih? Punya pembimbing enggak? Kan pasti ada ustadznya kan? Ya masing-masing minta bimbingan kepada ustadznya. Jangan sok tahu. Para sahabat yang dimaksud, saya nasihatkan untuk jangan sok tahu. Kalau enggak tahu, tanya sama gurumu. Apalagi gurumu masih hidup, yang dulu pernah mentahdir mereka, sekarang masih hidup. Apa sih kesalahannya? Tanyakan. Barakallahu fikum. Dan terangkan apa itu hizbiyah. Sudah pernah saya mengadakan kajian membahas tentang hizbiyah. Khonibidina azzaqullah, hizbiyah itu lebih mementingkan katrah, jumlah yang banyak, tetapi tidak mementingkan kualitasnya. Sehingga tujuan utamanya jam'un nas. Jam'un nas itu mengumpulkan manusia. Ini dirangkul, ini dirangkul, ini dirangkul, ini dirangkul. Segala macam jenis manusia dirangkul oleh mereka. Itu satu. Yang kedua termasuk, di antara hizbiyah adalah masuk ke ranah politik. Sehingga berkampanye. Ini barakallahu fikum, ada gak pada mereka? Oh dulu ada, sekarang gak ada. Gitu. Kemarin. Masih dokter-dokter mengatakan, pilih nomor 1, masih sibuk dengan perkara seperti itu, terlibat dengan perkara masih tanya kesalahannya apa. Barakallahu fikum. Belum lagi jawaban mereka ketika ditanya bagaimana aliran fulani, oh mereka aliran baik, ngajak sholat, padahal sufi khabi, sufi mengajarkan tarekat-tarekat dalla, Dikatakan baik-baik saja, ngajak sholat ke masjid, itu pura-pura bodoh namanya. Dia tahu, saya yakin dia tahu kesesatan aliran tersebut. Tetapi karena laflafa, karena tamayyur namanya. Syekh Ubaid punya kitab khusus, judulnya Jinayatut Tamayyur, kejahatan tamayyur, jahat tamayyur itu. Tamayyur itu begitu. Sehingga saya heran, ini syabab liar atau syabab dalam artian santri-santri di pondok? Kalau syabab liar, saya ajurkan untuk ngaji. Kalau syabab itu tulab, santri-santri, tanyakan pada guru-guru kalian, minta bimbingan. Jangan membuat keputusan sendiri. Loh, tapi saya sudah lulus. Walaupun sudah lulus, itu gurumu tetap. Emang ada bekas guru? Oh, itu bekas guru saya. Sekarang bukan guru saya. Itu sombong namanya. Khonibidina azakumullah. Mudah-mudahan bisa dipaham apa yang saya maksud. Bahwasanya kalau saja mereka memiliki pembimbing, memiliki guru, memiliki, hendaklah terus di bawah bimbingan mereka. Walaupun sudah lulus, sudah keluar dari pondok, selalu konsultasi dengan gurumu. Bisa telepon, bisa SMS, bisa datang silaturahmi. Ustaz, saya mendapati problem ketika terjun dalam dakwah, misalnya. Begini, begini, begini. Tolong bantu saya, terangkan pada saya. Ini di samping adab, juga diantara sebab, dari sebab-sebab keselamatan. Sebab-sebab keselamatan adalah bertanya kepada orang yang lebih tahu. Ustaz, mohon nasihatnya kepada kami untuk istri saya yang masih enggan, kadang-kadang tidak mau taat pada suaminya, baik itu pada perkara agamanya atau dunianya. Barakallahu fiikum. Jangan berhenti menasehati, karena wanita memang bengkok. Artinya, secara hukum asalnya diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling bawah. Kalau kamu paksakan dia patah, kalau engkau tidak paksakan, ya terus bengkok. Sehingga barakallahu fikum, diajarkan kita untuk sabar menghadapi kekurangan mereka dan menasehati, tidak berhenti, terus istausu bin nisa'i khaira. Berpesanlah, berikan nasihat pada wanita dengan kebaikan. Dan ada skala prioritas. Ini banyak nih yang harus diperintahkan pada sang istri. Jangan 1001 dituangkan semua. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Berapa lembar catatan nih, semua harus dikerjakan. Stres dia. Walaupun semuanya baik, tetapi kamu lihat mana yang paling penting dulu. Dari akidahnya diluruskan. Kemudian yang berikutnya, sampai yang wajib-wajibnya. Kalau itu perkara yang di bawahnya, disunahkan kita untuk taghaful. Sementara, pura-pura kita tidak tahu saja. Nanti pada saatnya, itu juga akan dibahas. Mengapa? Karena prioritasnya di bawah. Yang di atasnya masih banyak yang harus diluruskan. Misal, sehingga tidak terkesan banyak sekali aturan. Akhirnya justru mental. Oh, kalau begini saya gak mampu, saya gak bisa, dan seterusnya. Afwan Ustaz, izin bertanya, bolehkah bermuka masam ketika bertemu dengan teman yang jelek? Jelek wajahnya? Atau jelek perangainya? Ikhwanuddin Azam, teman yang jelek ini ada dua. Kalau wajah sih tidak dibahas, karena semua orang ganteng, semua orang cantik sesuai dengan keadaannya masing-masing. Sesuai dengan yang suka. Barakallahu fikum. Perangai sekarang. Jelek dalam artian dia menyimpang sesat, atau jelek dalam artian adabnya. Ini kan berbeda. Ada yang kita berharap kalau kita jadi baik, kalau dia jadi baik, maka kita berusaha untuk senyum kepadanya. Diriwayatkan dari salaf, aku bisa tersenyum pada seseorang dalam keadaan hatiku benci kepadanya. Harapan satu, kalau dia mau kembali. Kedua, jangan sampai dia menjadi jelek di mata orang karena sikapnya tadi. Kalau kamu menyikapi dengan jelek, malah kamu yang jadi jelek. Kok begitu ya sikapnya pada seseorang? Barakallahu fikum. Adapun yang pertama tadi, yang jeleknya dalam artian udah menyimpang sesat, dianjurkan kita untuk menjauh dari mereka, menghindari mereka, tidak bermajlis dengan mereka, jangan senyum pada mereka. Kok bisa? Iya, karena ada senyum yang menyesatkan. Ada senyum yang menyesatkan. Ketika si fulan terbawa menjadi Asy'ari, ditanya sebabnya. Kenapa? Alhamdulillah. Karena aku pernah melihat alim fulan senyum pada dia. Aku kira dia orang yang lurus. Maka aku dekati dia. Jadilah aku sekarang seperti ini. Lihat ikhwan fillah na'azakum, gara-gara senyum. Ada juga barakallahu fikum berdiri yang menyesatkan. Ketika terjadi pembunuhan Utsman bin Affan, ada seseorang yang ditegur, engkau terlibat di dalamnya. Demi Allah, aku tidak pernah terlibat. Bukankah engkau berdiri bersama mereka di sana? Dan kau diam? Nangis dia. Karena iya, waktu dia berdiri di sana. Qanibdina'azakumullah. Ini barakallahu fikum. Kalau menyimpang, kalau dia masih ahli sunnah, berupayalah untuk bersikap baik kepadanya dan menasehatinya. Mudah-mudahan orang yang jelek dilawan dengan kebaikan akan jadi baik. Idfa billati hiya ahsan. Lawanlah kejelekan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka tiba-tiba yang tadinya kamu dengan dia ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, tiba-tiba jadi kawan yang dekat. Ya, karena apa? Karena melawan kejelekan dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Bolehkah menjamak salat Jumat dengan salat Asar? Menjamak, mengkosor, itu kan rukhsah bagi musafir toh? Sedangkan musafir enggak ada kewajiban salat Jumat. La Jum'ata lil musafir. Sehingga kamu tinggal pilih. Kalau kamu meniatkan mukim salat Jumat, ya salat Asar pada waktunya. Kamu niat saya safar, maka kamu salat duhur dan salat Asar di jamak dan di qasar. Wallahu taala a'lam bissawab. Bagaimana sikap seorang wanita? Ini sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Hah? Ini lama sekali. Oh, enggak. Sampai jam 1.30. 5 menit lagi. Bagaimana sikap seorang wanita yang penghasilannya melebihi suaminya? Lalu ia kurang menghargai, kurang menghormati suaminya. Dan bagaimana usaha seorang suami? Khamidina azakumullah, kalau dia penghasilnya melebihi suaminya, tidak pantas untuk merendahkan suaminya. Barakallahu fikum. Khadijah binti Khuwailid, kaya raya. Rasulullah SAW sebagai suaminya. Apakah jadi alasan kalau kamu kaya kemudian boleh merendahkan suaminya? Ya tidak. Barakallahu fikum. Dan juga suami boleh melarang dia berhenti. Loh, ini keuntungannya. Enggak usah. kalau hanya menambah kamu durhaka pada suami, enggak usah dagang, enggak usah usaha. Duduk di sini, nyuci pakaian, nyuci piring, didik anak-anak, saya yang cari ma'isyah, makan seadanya. Jangan sombong dengan sesuatu, khawatir akan dicabut kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan ditambah barakah, akan ditambah kenikmatannya. Tetapi kalau kalian kufur, semakin kaya, semakin sombong, bukannya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatannya. Na'udzubillah min dzalik. Apabila kita ingin menikah dengan seorang wanita, namun orang tua melarang, bukan karena wanita itu buruk akhlaknya, namun karena umur kita masih terlalu muda. Disebut terlalu muda itu berapa? Kalau umur 6 tahun, iya terlalu muda. Atau 7 tahun, terlalu muda. 10 tahun, terlalu muda. Tapi kalau 17 tahun sudah pantas. Bahkan baliknya laki-laki itu umur kurang lebih 14 ya, 14-15. Itu sudah balik, sudah layak nikah. Hanya saja yang saya husnudzon, berbaik sangka pada orang tua tadi yang melarang, mungkin anak tadi belum dewasa. Khawatir anak orang diterlantarkan. Khawatir nikah hari ini, besok cerai. Berantem karena terlalu kekanak-kanakan. Ini pandangan orang tua. Tetapi barakallahu fikum, pandangan orang tua tadi sebatas nasihat bagi laki-laki. Maknanya sebatas nasihat adalah tidak mempengaruhi hukum. Kalau si laki-laki tadi orang tuanya menasihati agar jangan, tapi tetap 15 tahun menikah, sah nikahnya. Karena laki-laki tidak perlu wali. Hanya dia tidak mengindahkan nasihat orang tua. Itu saja kesalahan dia. Tetapi kalau perempuan, maka itu hak orang tuanya. Kalau orang tuanya menyatakan jangan, anak saya masih terlalu kecil, ya kamu gak bisa maksa. Itu walinya. Gak bisa nikah tanpa wali. La nikaha illa biwaliin. Tidak ada nikah kecuali harus dengan wali. La nikaha illa biwaliin wa syahidai adl. Tidak ada nikah tanpa wali dan harus dengan dua saksi. Apa hukumnya bila tidak membayar hutang puasa Ramadan dan tidak puasa Syawal? Hukumnya bila tidak membayar hutang puasa Ramadan dan tidak berpuasa Syawal. Sampai kapan tidak bayarnya? Ini mungkin bukan tidak membayar, menunda pembayaran. Menunda bayar hutang, begitu. Yang sering ditanyakan bukan begini. Yang sering ditanyakan adalah, dia belum bayar hutang tapi puasa Syawal. Itu yang sering ditanyakan. Tapi ini kok aneh pertanyaannya. Tidak bayar hutang dan gak puasa Syawal. Ini barakallahu fikum, yang mungkin dia akan membayarnya nanti. Dan dia tidak mampu puasa Syawal atau bagaimana, wallahu ta'ala alam, tanyakan pada orangnya barakallahu fikum. Yang jelas hukumnya tidak wajib. Tidak wajib itu artinya kalau dia tidak puasa ya gak dibahas kemudian begini dan begitu. Ya sudah, dia tidak mendapatkan keutamaan yang diberitakan oleh Nabi SAW tentang 6 hari di bulan Syawal. Barakallahu fikum. Sudah dibahas. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم والعفو منكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.